بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-23. Qala rahimahullahu taala wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adapun ucapan beliau alaihi salatu wassalam ai dalam hadisnya Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, as-sadaqatu burhanun, as-sadaqa burhanun, sadaqa adalah burhan ay bukti. Faqala sahibu at-tajrid, berkata pemilik kitab at-tajrid, ma'nahu annahu yabza'u ilaiha kama yabza'u lil barahin, كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به. نعم. Kata beliau bahwasanya sepertinya seorang hamba apabila nanti pada hari kiamat dia ditanya an masrifi malihi, tentang harta yang dia keluarkan, yang dia belanjakan. Naam, kanat lahu sadaqatuhu barahin fi jawabi hadha sual, maka adalah sedekah-sedekahnya itu uangnya, hartanya yang dia keluarkan sebagai barahin, sebagai bukti pada pertanyaan tersebut. Fa yaqulu tasaddaqtu bihi, dia akan mengatakan saya telah bersedekah dengan hartaku tersebut. Nah, menunjukkan bahwasanya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya segala harta yang kita belanjakan, yang kita keluarkan itu nanti akan kita disoal, ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kemana engkau belanjakan? Sebagaimana dalam hadis, ya. Nah, demikian pula tentang harta yang dia dapatkan, dari mana engkau dapatkan, ini akan pun kita pertanggungjawabkan. Maka demikian pula penggunaannya pun akan dipertanggungjawabkan. Fa yaqulu, maka dia akan berkata tasaddaqtu bihi, saya bersedekah dengannya. Dan alhamdulillah seorang muslim, orang yang beriman, segala yang dia keluarkan pada kebaikan, termasuk yang dia belanjakan untuk anak istrinya, ya, semuanya akan bernilai sedekah ketika dia apa? Dalam mengeluarkannya berihtisab, yaitu mengharap pahala pada apa yang telah dia keluarkan. Dinarun anfaqtahu ala masakin, dinarun anfaqtahu ya fi sabilillah, dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra ma anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar, ya, mungkin kita bahasa kita ya, 1 rupiah, ya. Nah, yang engkau keluarkan, engkau berikan kepada orang-orang miskin, 1 dinar yang engkau berikan, engkau keluarkan pada jalan-jalan ketaatan fisabilillah, ya, wa dinarun anfaqta ala ahlik, dan yang 1 dinar engkau berikan kepada keluargamu, baik itu anak ataupun istri ataupun siapa yang menjadi tanggungan kita, ya, a'zamuha ajra ma anfaqta ala ahlik, yang paling besar pahalanya apa yang engkau belanjakan berikan kepada keluargamu. Naam. Wa qala ghayruhu, dan sebagian lagi memaknai hadis ini, ma'nahu anna as-sadaqata hujjatun ala imani fa'iliha. Dan ini yang sering kita sebutkan, maknanya bahwasanya sedekah itu adalah merupakan hujjah, bukti akan keimanan bagi pelakunya. Ketika dia mampu mengeluarkan zakat hartanya, ataupun ketika dia bersedekah maka itu sebagai bukti dalil bahwasanya dia benar-benar beriman. Karena secara tabiat harta ini dicintai oleh jiwa. Ya, kita enggan untuk apa? Mengeluarkannya. Nah, kecuali pada sesuatu yang mungkin sesuai dengan hawa nafsu kita, syahwat kita. Akan tapi ketika dia bersedekah, maka ini adalah bukti hujjah akan keimanannya. Ya, nah, karena munafik yamtani'u minha liqauli la ya'taqiduha. Karena orang munafik itu ya enggan untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena dia tidak meyakininya. Nah, ketika orang kafir, orang-orang munafik bersedekah, mengeluarkan hartanya, ya, itu hanya dalam rangka boleh ya, untuk apa? Pencitraan. Dalam rangkanya untuk bisa meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Adapun orang yang beriman, dia keluarkan karena mengharapkan apa? Balasannya nanti pada hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman tasaddaqa istadalla bi sadaqati ala quwwati imanihi. Taustudilla bi sadaqati ala quwwati imani. Maka barang siapa yang bersedekah, maka itu dijadikan sebagai bukti akan sedekahnya, akan kuatnya keimanannya. Wallahu a'lam. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang telah berlalu kita baca, was-sabru dhiya'un, dan sabar adalah dhiya', ai dhiya', cahaya penerang. Apa maknahu as-sabru al-mahbub fi syar'i? Itu sabar yang disukai, yang dicintai dalam syariat. Wa huwa as-sabru ala ta'atillahi ta'ala, yaitu bersabar yang menahan dirinya untuk tetap senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wasabru an ma'siyati, bersabar menyabarkan dirinya untuk tidak bermaksiat, ya, walaupun mungkin kebanyakan orang ya na'am melakukannya, kelihatannya ya nafsunya, syahwatnya sangat menginginkannya, akan tetapi dia menahan dirinya, karena bersabar adalah menahan diri. Dia menahan diri untuk tidak melakukan perkara maksiat tersebut. Wasabru aidan ala an-na'ibati wa anwa'il makarih fid dunya, demikian pula bersabar di atas perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi jiwanya di dunia ini terhadap apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah, ya. Wal muradu anna sabra mahmudun la yazalu sahibuhu mustadhi'an bih, dan yang maksudnya bahwasanya bersabar adalah sesuatu yang mahmud, dipuji. La yazalu sahibuhu mustadhi'an bihi, senantiasa pelakunya bagi kalau dia bersabar senantiasa mendapatkan penerang. Naam, muhtadiyan mustamirran ala shawab, dan dia akan di atas petunjuk hidayah terus menerus. Ala shawabi, di atas al-haq, di atas sesuatu yang tepat. Naam. Qala Ibrahim al-Hawwas, as-sabr huwa ath-thabat ala al-kitab wa sunnah, al-wuquf ma'a al-bala'i bi husni adabi. Sabar adalah wuquf dan sunnah. Wakil as-sabr huwa al-wuquf ma'a al-bala'i bi husni adabi. Sabar adalah wuquf, ya. Naam, ma'a al-bala'i, beserta dengan bala musibah yang menimpanya, bi husnil adabi, dengan tetap memperhatikan adab-adab yang baik. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, as-sabru alla yata'arradu 'ala al-maqdur. Sabar itu adalah tidak protes terhadap apa yang ditakdirkan untuknya. Fa amma izharul bala 'ala wajhi asy-syaqwa fala yunafi as-sabr. Adapun menampakkan musibah tersebut pada roman mukanya, ya, nampak darinya kesedihan yang umpamanya, ya. Naam, fala yunafi sabar, maka ini tidak menafikan kesabarannya. Ya, tidaklah menafikan, wa tidaklah dianggap bahwa dia tidak bersabar kalau demikian, kalau nampak padanya bahwa dia bersedih ketika ada musibah. Naam, mungkin atau mungkin dia merintih ketika saat dia kesakitan. Ya, ini fala yunafi sabar, ini apa, tidak menafikan ya kesabarannya. Qala ta'ala fi haqqi Ayyub alaihi salatu wassalam, berkata Ayyub atau berkata Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, inna wajadnahu sabira. Ya, kata Allah, sesungguhnya kami mendapati Ayyub itu seorang yang sabar. Ni'mal abdu, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik hamba. Ya, innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah. Ma'annahu qala anni massani yadur, padahal Nabi Ayyub sendiri mengatakan anni masani ad-dur, wahai Rabbku, telah tertimpa padaku suatu ad-dur, suatu yang bahaya, musibah yang tidak menyenangkan bagiku. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Jadi tetap Allah memujinya, ya. Inna wajadnahu sabira, kami dapatkan Ayyub ini sebagai orang yang bersabar. Padahal di ayat yang lain Allah mengabarkan tentang ucapan beliau pada saat beliau ditimpa ya sakit yang bertahun-tahun, anni massani yadhurru, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah menimpa padaku adhurru, bahaya ini, musibah ini berupa sakit telah menimpaku. Menunjukkan bahwasanya mengabarkan sesuatu yang ada pada dirinya bahwa dia sedang sakit, kepala kah atau yang lainnya, tidak menafikan kesabaran, karena Nabi Ayyub sendiri ia mengadu ya bahwasanya dia merasakan sakit. 6. Wa anta arhamur rahimin. Wallahu alam. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Maknanya Al-Qur'an hujjah bagimu ataupun atasmu, fa ma'nahu zahir ay tantafi'u bihi. Ay Al-Qur'an bisa menjadi ya memberikan manfaat bagimu, intalautahu 'amilta bih, jika engkau membacanya dan mengamalkannya, wa illa fa huwa hujjatun 'alaika, akan tetapi sebaliknya Al-Quran bisa akan menjadi sesuatu yang membuatmu menjadi hina dan rendah pada saat engkau menolak Al-Quran, engkau enggan mempelajarinya, membacanya ataupun mengamalkannya. Dan isi Al-Quran yang paling tinggi tentunya adalah tauhid, sementara larangan yang sebesar-besarnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah larangan dari berbuat syirik. 6. Ai tantafi'u bihi in talautahu 'amilta bih. Dan engkau akan mengambil manfaat dari Al-Quran jika engkau membacanya dan mengamalkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya syafi'an yaumal qiyamah. Ya atau innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bos baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat ya bagi orang yang membacanya. 6. Wa qawlu kullu an-nas yaghdhu fabai'un nafsahu fa mu'tiqu aw mubiqu, wa ma'na ai anna kulla insanin yas'al li nafsihi, wa tiap-tiap orang itu berupaya melakukan sesuatu untuk dirinya, untuk ya aminhum man yabi'uha lillah bi ta'ati, di antaranya ada yang menjualnya ya maksudnya mengorbankan dirinya ya kepada Allah dengan melakukan ketaatan ya untuk Allah, ayu'tikuha min al-ab adzab, sehingga dia pun membebaskan dirinya dari azab Allah. Kama qala ta'ala inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman diri mereka dan harta mereka, bahwasanya bagi mereka adalah surga. Wa may yabi'uha lisyaitan, dan di antara mereka ada yang menjualnya, mengorbankan dirinya untuk syaitan, wal hawa dan hawa nafsunya, bittiba'iyah, dengan memperturutkannya, payubiquha, sehingga dia pun ia menjermuskan dirinya ke dalam jurang kebinasaan, ayuhlikuha. Allahumma waffiqna lil amali bi ta'atika wajannibna an nubiqa anfusana bi mukhalafatika. Ya Allah, berikan kami taufik untuk melakukan amalan dengan ketaatan kepadamu, dan jauhkan kami dari membinasakan diri-diri kami sendiri dengan menyelisihimu. Naam. Wallahu a'lam. Dan ini masih ada fawaid yang berkaitan tentang ya hadis ini. Insyaallah di majelis berikutnya.